tatkala dahulu kalian saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat tersebut. Nah, sehingga hendaklah kita senantiasa terus dan terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya kenikmatan dimudahkannya hadir di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh majlis ilmu merupakan sebab pertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita meninggalkan majlis-majlis ilmu. Syukuri tatkala Allah berikan kemudahan, berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majlis ilmu. Insyaallah di majlis ini melanjutkan pembahasan berkenaan dengan adab-adab yang buruk, masih diambil dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Masuk pembahasan yang berikutnya di antara adab-adab yang jelek, yaitu madaratul muslim, memudaratkan seorang muslim. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sirmah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara musliman darahullah, barang siapa yang memudaratkan seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudaratan kepada orang tersebut. Barang siapa yang memberikan bahaya kepada seorang muslim, maka Allah akan berikan bahaya kepada orang tersebut. Wa man syaqa musliman syaqallahu alaihi, dan barang siapa yang memberatkan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan berikan berat. Jawabi wa hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis yang kita bacakan ini. Hadis yang kita bacakan ini mengandung peringatan dari dua akhlak yang jelek. Yang pertama, memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, baik kemudaratan yang berkaitan dengan hartanya atau kemudaratan yang berkaitan dengan badannya, kemudaratan pada kehormatannya, pada harganya, atau yang lainnya. Yang kedua, tahdir, peringatan dari sikap masaqqah al-muslimin, memberikan keberatan, memberat-beratkan kaum muslimin Di mana barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, orang yang memudaratkan seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudaratan kepada orang tersebut. Begitu juga orang yang memberat-beratkan seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberatan kepada orang tersebut. Ya. Banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Sebagaimana sebutkan Al-Asy'ab bin Sa'id rahimahullah ta'ala, yang pertama, ihtiramu a'radil muslimin. Memuliakan kehormatan kaum muslimin. Di mana orang yang merusak kehormatan kaum muslimin berarti telah memudaratkan kaum muslimin. Cacian, makian, hinaan, celaan, ini merupakan bentuk memudaratkan kaum muslimin. Dan juga faedah yang lainnya, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ketika seseorang dia berusaha memudaratkan seorang muslim, maka Allah juga balas dengan memberikan kemudaratan kepada orang tersebut. Ketika seseorang berusaha untuk memberatkan seorang muslim, maka Allah pun balas dengan memberikan keberatan kepada orang tersebut. Banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan seseorang. Dalam kebaikan, begitu juga dalam kejelekan. Di antara contoh dalam kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Begitu juga amalan-amalan kejelekan, balasannya sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Seperti dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memudaratkan seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudaratan kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang berusaha untuk memberatkan seorang muslim, maka Allah pun akan berikan keberatan kepada orang tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man tab'a auratal muslim, barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, balasannya Allah akan cari-cari aibnya. Dan Allah akan tampakkan aibnya. Walaupun dia berada di rumahnya. Nah, faedah yang lainnya, himayatullah subhanahu wa ta'ala li ibadihi al-muslimin wa annahu huwa nafsuhu yudafi'u anhum. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang muslim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjaga mereka, yang akan menolong mereka, yang akan membela mereka. Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah yang akan memberikan kemudaratan kepada orang tersebut. Allah jaga seorang muslim. Nah, Allah bela seorang muslim. Dalam ayat yang lain Allah katakan, innallaha yudafi'u anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Allah akan bela orang-orang yang beriman. Dan hadis kutsi Allah katakan, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Allah bela wali-walinya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhinya, Allah ia akan memerangi orang-orang yang memusuhi wali Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, dan faedah yang lainnya, anal ahkam qad tuqayyida bil aghlab. Sesungguhnya hukum-hukum kadang-kadang disebutkan atau terikat dengan hukum yang sifatnya aghlab, mayoritas, keumuman. Sebagaimana dalam hadis kita bacakan tadi, man dharra musliman, barang siapa yang memudaratkan seorang muslim. Kata Syekh Utsaimin, fa innahu la ya'ni annahu yajuju ay yurara ghairul muslimin. Sesungguhnya hadis ini tidak bermaksud bahwasanya boleh memberikan kemudaratan kepada non muslim, kepada orang-orang kafir. Kenapa? Li'anna ghairal muslim in kana harbiyan fala hurmata lahu aslan. Sesungguhnya selain muslim, orang kafir, apabila kafirnya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, maka tidak ada kehormatan baginya sama sekali. Wa in kana mu'ahidan aw musta'minan aw zimmiyan falahu hurmah. Akan tetapi kalau kafirnya kafir yang mu'ahid, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, tidak saling menumpahkan darah, atau orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, atau orang-orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, maka memiliki kehormatan. Tidak boleh kita pun memudaratkan mereka. Sampai Nabi mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, tapi kafir yang mu'ahid, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, tidak saling berperang, ketika ada seorang muslim membunuh kafir semacam ini, diancam dengan ancaman tidak akan mendapatkan wanginya surga. Nah, sehingga dari hadis ini dia ambil faedah bahwasannya hukum-hukum kadang-kadang dikaitkan dengan yang sifatnya keumuman, mayoritas, kebanyakan. Ucapan Nabi, man dharra musliman, barang siapa yang memudaratkan kaum muslimin, bukan berarti maksudnya boleh memberikan kemudaratan kepada orang-orang kafir yang disebutkan tadi. Dan tapi Rasulullah menyebutkan secara mayoritas. Nah, faedah yang lainnya, isbatu ilmillah wa qudratihi azza wa jalla wa hikmatihi wa rahmatihi wa adlihi. Menetapkan ilmu Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah, rahmat serta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari hadis yang kita bacakan tadi, barang siapa yang memudaratkan seorang muslim, Allah akan memberikan kemudaratan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui siapa saja di antara orang-orang yang memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Nah, dan juga Allah Maha bijaksana. Allah pun Maha penyayang. Dan juga Allah Subhanahu wa Maha adil. Faedah yang lainnya, tahrimu musyaqatil muslim. Haramnya memberikan atau memberat-beratkan seorang muslim melakukan sesuatu yang memberatkan seorang muslim. Kenapa? Dikarenakan orang yang memberikan masyaqah, keberatan kepada seorang muslim, diancam dengan ancaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan orang tersebut. Nah, dan tentunya dalam syariat Islam ini hendaklah kita memudahkan yang lainnya, jangan menyusahkan yang lain. Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan janganlah mempersulitnya. Diperintahkan supaya kita memudahkan urusan-urusan orang lain, tidak mempersulit urusan-urusan orang lain. Selama perkara yang mudah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Beda keadaannya, kalau perkara yang mudah itu bertentangan dengan syariat, nah kita jangan mengambilnya. Nah, Nabi SAW ketika dihadapkan suatu dua perkara, beliau memilih yang paling mudah di antara dua perkara tersebut dengan syarat apabila tidak mengandung dosa. Dan matian kita pun jangan bermudah-mudahan. Nah, melakukan perkara-perkara padahal perkara tersebut mengandung pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, diasum kita mengambil yang paling mudah dengan syarat tadi tidak mengandung dosa, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, dan juga faedah yang lainnya, seseorang yang bermuamalah dengan manusia yang lainnya, khususnya seorang muslim, dengan mudah mempermudah urusan-urusan mereka, nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasannya semisalnya. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini hasungan bagi kita semuanya untuk senantiasa memudahkan orang lain, membantu memudahkan urusan-urusan saudara-saudara kita. Nah, hadis ini juga berkaitan dengan salah satu kaidah yang penting kita ketahui, yaitu kaidah yang diambil dari hadis Nabi SAW, la dharar wa la dhirar. Tidak memudaratkan diri sendiri dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dalam artian, suatu perkara yang apabila di dalamnya mengandung kemudaratan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain tanpa alasan yang disyariatkan, maka perkara tersebut termasuk kepada keharuman. Ini pun bisa berlaku kepada masalah-masalah kontemporer sekarang ini. Masalah-masalah yang tidak disebutkan, misalkan dalil secara khusus dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, bisa ditimbang dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Baik itu makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Ada makanan atau minuman, ternyata makanan minuman tersebut memudaratkan, tapi tidak disebutkan dalam ayat ataupun hadis secara tertentu bahwasanya itu makanan jenis itu, makanan yang namanya itu diharamkan. Maka kalau keadaannya demikian, bisa dikembalikan kepada kaidah yang umum tadi. Kaidah di mana ketika ada sesuatu yang memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain, maka perkara tersebut perkara yang diharamkan. Misalkan sekarang, masalah narkoba, masalah rokok, misalkan. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebutkan secara langsung bahwasanya Rasulullah mengharamkan rokok, tidak. Begitupun dalam ayat tidak disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rokok, narkoba, tidak. Akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang umum, dalam rokok, narkoba ini memudaratkan diri sendiri, bahkan memudaratkan orang lain. Maka dengan dalil-dalil yang seperti ini, para ulama mengharamkannya. Rokok memudaratkan dirinya sendiri. Biasanya apa? Rokok apa? Membunuhmu. Disebutkan rokok menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tanya, orang yang merokok ini bisa baca tidak? Nggak tahu, nggak bisa baca atau pura-pura nggak bisa baca. Padahal jelas sekali tulisannya. Bahkan, disebutkan penyebab-penyebab penyakit yang ganas. Bahkan tadi tetap saja seperti itu. Bahkan bukan hanya memudaratkan diri sendiri, ini juga memudaratkan orang lain. Orang terganggu dengan asap rokoknya. Apalagi ketika di bis, misalkan banyak orang, gak ada AC lagi di bis, orang merokok, memudaratkan. Bahkan orang yang menghisap asap rokok tersebut pun bisa mengidap penyakit. Perokok pasif kadang-kadang lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Orang yang hanya menghisap asap rokok dengan orang yang merokoknya kadang-kadang berbahaya orang yang terus-terusan menghisap asap rokok. Dirinya sendiri termudorotkan, anaknya juga termudorotkan, istrinya termudorotkan, begitu juga tetangganya, teman-temannya termudaratkan dengan asap rokok tersebut. Sehingga berdasarkan dalil tadi dan kaidah tadi, tidak memudaratkan diri sendiri dan juga tidak memudaratkan orang lain. Maka dengan dalil ini para ulama menyatakan rokok hukumnya apa? Haram. Kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri, sampai Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Tidak boleh kita membunuh diri kita, melukai diri kita, menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Ini perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, begitu pun narkoba dan yang semisalnya. Banyak perkara-perkara yang sifatnya memudaratkan dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di antaranya memberikan kemudaratan dalam hal wasiat. Ketika seorang meninggal dunia, biasanya memiliki apa? Wasiat. Dilarang ketika memberikan wasiat memudaratkan yang lainnya. Allah katakan min ba'di wasiyati yusra biha aw daynin ghairu mudhar. Setelah ditunaikan wasiatnya, nah, yang dia wasiatkan atau hutangnya yang tidak memudaratkan. Dalam artian dalam memberi wasiat pun tidak boleh memberikan kemudaratan orang lain. Dan orang yang memudaratkan orang lain ada beberapa jenis. Yang pertama, dia sengaja melakukannya untuk memudaratkan orang lain. Yang kedua, orang yang tidak ada niatan untuk memudaratkan orang lain, akan tetapi dengan perbuatannya ternyata memudaratkan orang lain. Kedua-duanya tidak boleh. Nah, seorang muslim hendaknya dia melihat apa yang dilakukannya ini memudaratkan orang lain atau tidak sebelum dia melakukannya. Tentunya bagi yang menyengaja meniatkan dengan perbuatannya untuk memudaratkan orang lain, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak sengaja dengan perbuatannya ternyata memudaratkan orang lain. Nah, dalam masalah wasiat tadi disebutkan, di antara bentuk memudaratkan orang lain, nah, melebihkan bagian-bagian dari yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini bentuk memudaratkan orang lain dalam masalah warisan. Ini bagiannya sepertiga dilebihkan, jadi 2/3. Nah, ini bagiannya setengah misalkan dilebihkan jadi 2/3, dan semisalnya. Nah, atau wasiat lebih dari 1/3 dengan tujuan untuk memudaratkan ahli waris. Dikarenakan dalam wasiat ini Nabi SAW mengatakan as-sulut wa as-sulutu katsir aw kabir. 1/3 ini besar dan juga banyak. Dan ini merupakan nilai maksimal ketika seorang berwasiat, maksimalnya 1/3 dari hartanya. Tidak boleh dari 1/3 kecuali dengan keriduan semua ahli warisnya. Nah, atau bentuk madarat yang lainnya dalam masalah wasiat, memberikan wasiat kepada ahli waris. Padahal Nabi mengatakan la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris itu mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Adapun wasiat kepada selain ahli waris, jangan sampai sudah ada bagian-bagiannya. Sifulan 1/6, sifulan 1/3 misalkan. Tiba-tiba nulis wasiat, saya berikan wasiat bagi sifulan yang mendapatkan 1/6 ini, ditambah lagi dengan rumah ini, rumah itu. Tidak boleh. Kenapa? Ini tidak adil, memudaratkan yang lainnya. Nah, sekali lagi wasiat itu wasiat yang sifat bagi harta, nah, yang maksimalnya 1/3 itu dia berikan kepada selain ahli waris. Adapun kepada ahli waris, mereka telah memiliki bagian-bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Nah, bentuk kemudaratan yang lainnya, kemudaratan dalam hal rujuk terhadap istrinya. Allah mengatakan, فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, apabila kalian menceraikan istri kalian, فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Apabila kalian menceraikan istri kalian dan telah mencapai masa idahnya, sebentar lagi habis masa idah, maka silakan kalian, nah, tahan, rujuk dengan cara yang baik, atau kalian ceraikan dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'taju, janganlah kalian menahannya untuk memberikan kemudharatan, berbuat zalim kepadanya. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, barang siapa yang melakukan itu maka dia telah menzalimi dirinya. Nah, di mana pada masa jahiliyah tidak ditetapkan berapa jumlah talak itu. Jadi kadang-kadang seorang suami semaunya mentalak istrinya, dan biasanya ketika mereka mentalak istrinya, talak istrinya, ketika sudah mau habis masa idahnya, dirujuk, rujuk dengan tujuan memudaratkan istrinya, nggak bebas di sekatumatu. Setelah rujuk ditalak lagi, ketika mau habis masa idahnya, rujuk lagi dalam keadaan istrinya didolimi. Nah, terus demikian keadaannya, dikarenakan tidak ada batasan berapa jumlah talak, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, nah, batasan talak itu sampai berapa? 3 kali talak. Kalau sudah talak yang ketiga, sudah istri bebas dari suaminya. Nah, ada pernah orang jahiliyah tadi merujuk istrinya supaya apa? Memberikan kemudaratan supaya istrinya tidak bisa menikah dengan yang lain dalam keadaan dizalimi oleh dirinya sendiri, oleh suaminya. Nah, begitu juga bentuk kemudaratan yang lainnya dalam masalah jual beli. Jual beli goror misalkan yang tidak jelas, ini memudaratkan yang lainnya. Bai'ul hasoh di antaranya, ya, jual beli dengan sistem, ya, melempar dengan batu, ya, sampai di mana lemparannya maka itulah batasan yang dia beli. Nah, ini pun memudaratkan, ya, ketika hendak beli tanah misalnya. Nah, dia mengatakan, saya jual tanah ini, ya, dengan harga sekian, ya, sejauh engkau melemparkan batu. Nah, bisa jadi dia mendapatkan keuntungan yang besar tatkala jauh lemparan batu. Bisa jadi mendapatkan kerugian tatkala dia kecil, nah, melemparkan batunya, pendek melemparkan batunya. Ini pun mudaratkan yang lain. Jual beli dengan unsur penipuan, jual beli dengan praktek ribawiyah, ini diantara perkara-perkara yang memudaratkan yang lainnya, yang hendaknya tidak sampai seorang muslim menjauhinya. Nah, kenapa dikatakan tadi? Orang yang memudaratkan seorang muslim, Allah akan berikan kemudaratan kepadanya. Nah, masuk pada hadis yang berikutnya berkenaan dengan akhlak yang buruk, yaitu ucapan yang kotor dan juga ucapan yang kasar. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yubghidul fahishal badi'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memurkai ucapan yang kotor dan kasar. Nah, lengkapnya hadis ini sebelum kalimat yang kita sampaikan tadi, Rasulullah mengatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidaklah sesuatu yang paling memberatkan timbangan amalan seorang mukmin di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci ucapan yang kotor dan kasar. Di sini menunjukkan bahwasanya akhlak seorang mukmin yang baik tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar. Nah, dan sebaliknya, orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan ucapan-ucapan yang kasar, ini bukanlah seorang mukmin yang akhlaknya baik. Kenapa? Dikarenakan lisan ini merupakan sesuatu yang menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Ini dengan lisan. Seseorang memiliki keinginan ini, keinginan itu, disampaikan dengan lisan. Bahkan seseorang memiliki niatan-niatan yang jelek pun, memiliki hati yang jelek pun, ini bisa dilihat dari lisannya. Nah, tatkala dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, nah, ucapan-ucapan yang jelek, maka dari hadis yang kita bacakan ini, nah, barang siapa yang menginginkan akhlak yang baik, menjadi seorang mukmin yang baik, berakhlak mulia, maka hendaklah tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan juga ucapan-ucapan yang kasar. Nah, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna syarrun nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsihi. Riwayat Muslim. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti, yaitu manusia yang ditinggalkan oleh masyarakat, dijauhi oleh masyarakat. Masyarakat menjauhinya, apa sebabnya? Ittiqa'a fuhsihi, dikarenakan berhati-hati dari ucapan kotornya. Berhati-hati daripada ucapan kasarnya. Ya. Bukan dikarenakan dia berdakwah tauhid kemudian manusia menjauhinya, bukan. Tapi manusia menjauhinya dikarenakan dia kotor dalam ucapannya, kasar dalam ucapannya, sehingga manusia tidak mau berteman dengannya. Temannya menjauhinya, sahabat-sahabatnya menjauhinya, tetangganya menjauhinya, masyarakatnya menjauhinya, bahkan anak istrinya pun tidak senang menjauhinya juga. Dia senang dengan perbuatan sehingga anaknya menjauhinya, istrinya pun menjauhinya. Maka orang yang semacam ini yang dijauhi oleh masyarakat dikarenakan ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, ya termasuk manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti kedudukannya. Nah, kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jauh sekali dari ucapan-ucapan yang kotor dan juga ucapan-ucapan yang kasar. Sampai ketika itu datang orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum, dihilangkan lamnya. Maknanya bertolak belakang. Kalau assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian, kesejahteraan untuk kalian. Tapi kalau assalamu, kebinasaan untuk kalian. Mendoakan kejelekan kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah binasa, supaya Rasulullah celaka, supaya Rasulullah cepat mati. Ini doa orang-orang Yahudi ketika itu mengucapkan assalamu alaikum kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban Nabi mengatakan wa alaikum. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor kasar. Nah, tapi ucapan wa alaikum untuk kalian. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mendengar apa yang diucapkan oleh orang Yahudi kepada suaminya tercinta yang diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang lancang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, maka Aisyah pun ketika itu marah. Nah, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan wa alaikumussalam laknatullah alaikum wa ghadaballahu alaikum. Nah, ikhwatul kiram wal khanazir, ya, saking marahnya Aisyah ketika Rasulullah SAW diinjak-injak, ya, dihinakan, dicela, didoakan kejelekan, Aisyah mengatakan, nah, kebinasaan untuk kalian, laknat Allah untuk kalian, murka Allah kepada kalian, kalian adalah saudara-saudaranya, kera-kera dan babi-babi. Lihat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika Rasulullah mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, la takuni fahisatan. Wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang ucapannya kotor. Ya. Dia sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh Aisyah itu benar ucapannya. Ya. Ketika Aisyah mengatakan laknat Allah kepada kalian, dikatakan orang-orang Yahudi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa alaihissalam putranya Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan kedurhakaan mereka dan sifat melampaui batas yang mereka lakukan. Ya. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat-salat kita, kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Para ulama menafsirkan siapa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai di sini, siapa? Yahudi. Kenapa? Dikarenakan mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga jelas bahwasanya Yahudi itu ya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan mereka juga disebutkan sebagai saudara-saudaranya, babi-babi dan kera-kera. Kenapa Allah mengatakan kepada mereka kunu kirodatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina, ini kepada orang-orang Yahudi. Nah, Allah mengatakan kul hal unabbi'ukum bisharrin min dhalika mathubatan indallah man la'anallah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-khiradata wal khanazir. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Nah, coba surah Al-Maidah ayat 6. Sehingga apa yang diucapkan oleh Aisyah itu benar apa adanya. Akan Nabi, nah, dikarenakan ucapan tersebut, khawatir termasuk dalam ucapan-ucapan yang kotor disampaikan kepada mereka, ucapan yang berlebih-lebihan. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, la takuni fahishatan, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang berkata kotor. Nah, jangan sampai ya ketika orang-orang Yahudi misalkan, nah, mencela kaum muslimin dan sebagainya, kita dasarkan dasar babi, dasar misalkan apalagi monyet, nah, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Apa yang diucapkan Nabi SAW? Cukup mengatakan wa alaikum. Nah, sehingga hendaklah sebagai seorang muslim kita menghiasi diri kita dengan sifat lemah lembut. Dengan sifat lemah lembut akan menghiasi apa yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka narifu fi sayyin illa zana. Tidaklah sifat kelemah lembutan pada suatu perkara melainkan akan menghiasinya. Akan menghiasi lemah lembut dalam berbicara misalkan. Nah, apalagi istri kepada suaminya dengan lemah lembut, walaupun mungkin wajahnya biasa-biasa saja, tapi dengan lemah lembutnya kepada suami menghiasi dirinya. Wala yunja'u fi min sayyin ila sana. Dan tidaklah sifat kelemah lembutan dicabut dari suatu perkara melainkan akan membuat perkara tersebut jelek. Walaupun dalam dakwah, walaupun yang kita sampaikan kebenaran, tapi cara menyampaikan kita dengan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, membuat jelek dakwah kita. Kalau kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang jelek. Nah, ini dalam dakwah pentingnya sifat kelemah lembutan. Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun, ketika Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun, Allah katakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, nah, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dakwahi Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia berpikir, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang melampaui batas saja, yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengucapkan kepada Fir'aun, berdakwah dengan apa? Lemah lembut, bukan dengan bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar. Nah, begitupun di dalam kita, ketika kita membongkar misalkan kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyimpang, bahkan takal dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan dengan bahasa-bahasa yang kotor, kasar, sampai keluar misalkan bahasa-bahasa anjing, babi, monyet, dan sebagainya. Nah, bahkan tatkala kita berdebat saja, berdebat dengan ahlul kitab, Allah katakan wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan, janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, bukan dengan ucapan yang kasar, kotor. Kita adu argumen misalkan, berdebat dengan ahlul kitab bukan dengan bahasa-bahasa yang kotor, kasar, nah, tapi dengan cara yang baik, apalagi dengan seorang mukmin. Dengan ahlul kitab saja diperintahkan berdebat dengan cara yang baik, apalagi dengan seorang mukmin, dengan seorang muslim. Nah, bahkan banyak orang yang lari dari dakwah dikarenakan ucapan kita yang kotor, kasar, walaupun yang kita sampaikan kebenaran, tapi kita menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan kalimat-kalimat yang kotor, membuat orang lain lari dari dakwah kita. Nah, perhatikan ya, hadis ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kalimat tadi. Nah, walaupun benar apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi Rasul mengingatkan cara menyampaikannya juga seperti itu. Benar yang diucapkan oleh Aisyah, orang Yahudi, orang yang dilaknat, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah saudara-saudaranya kerak-kerak dan monyet-monyet. Jadi walaupun kalimatnya benar, ketika menyampaikannya salah, Rasul mengatakan ya Aisyah la takuni fahisha, wahai Aisyah janganlah engkau menjadi orang yang ucapannya kotor. Nah, apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kasar, kotor dalam ucapannya kepada anak-anak kita. Nah, ucapan-ucapan kotor anaknya melakukan kesalahan, yang keluar ucapan yang kotor, kasar, keluar semuanya, apa yang dikubur binatang ya, kadang-kadang ini itu dan sebagainya. Begitupun kepada para pengajar, para mudarris, para mudarrisun, ketika anak didiknya misalkan melakukan suatu kesalahan, nah, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor tadi, kasar. Apalagi yang namanya anak, dia menilai dan melihat, tak meniru apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita memiliki anak-anak yang kasar, kotor ucapannya, dikarenakan mereka melihat kita. Nah, sehingga hati-hati jangan sampai kita memberikan contoh yang jelek kepada anak-anak kita, di antaranya dalam masalah lisan. Nah, kita menjaga lisan kita dan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, kasar. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Lebih baik diam daripada kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk hadis yang berikutnya. Walahu min hadis Ibni Mas'ud rafa'ah. Masih diriwayatkan oleh Ibnu At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud rafa'ahu, ya, mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Kalau marfu, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf, disandarkan kepada sahabat. Kalau maqtu', disandarkan kepada tabi'in atau di bawah tabi'in. Nah, hadisnya hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'min bit-tur'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela. Walala'an, dan bukanlah seorang mukmin orang yang banyak melaknat. Walal fahisi walal bali, dan seorang mukmin bukanlah orang yang berkata kotor dan berkata kasar. Wahasanahu, Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wasahahu Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Warajaha Ad-Darqutni waqfahu, Imam Ad-Darqutni merujukkan hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dilihat secara sanad, hadis ini dalamnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibn Sadiq, diriwayatkan oleh Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga kalau sampainya kepada Nabi, ya, ini rajih. Tapi yang rajih, yang kuat, hadis ini mauquf, yaitu ucapannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya makna yang ada pada hadis ini benar maknanya. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela. Dalam artian, mukmin yang sempurna keimanannya bukanlah orang yang banyak mencela. Nah, mencela ini, mencela itu, ya, tidak sepantasnya seorang mukmin banyak mencela. Nah, baik, mencela makanan ini pun termasuk perkara yang dilarang dalam syariat ini. Tidak boleh kita mencela makanan. Ya. Nabi SAW orang yang tidak pernah mencela makanan. Ketika dihidangkan makanan kepadanya, kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak suka beliau tinggalkan. Tidak mencelanya, oh, makanan ini begini begitu, tidak. Ini kadang-kadang, nah, lisan kita mudah mengucapkan celaan-celaan kepada makanan. dihidangkan makanan kita enggak senang, mencela. Makanannya begini, begitu dan sebagainya. Padahal sikap yang baik bagi seorang muslim, kalau dia senang makan, kalau tidak senang ya jangan dimakan. Tinggalkan, enggak usah keluar ucapan-ucapan celaan terhadap makanan tersebut. Nah, dan juga seorang mukmin bukanlah banyak orang-orang yang melaknat, bukan orang yang banyak melaknat. Sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Mendoakan laknat bagi yang lainnya tidak boleh. Nah, mendoakan laknat kepada seorang tertentu, ini perkara dilarang dalam syariat. Kenapa bisa jadi orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang dibolehkan kita mendoakan laknat secara umum. Secara umum. Nah, seperti misalkan mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi, melaknat orang Nasrani secara umum. Tidak tertentu kepada seseorang, atau melaknat kepada suatu perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW mengatakan, nah, la'ana Allah man dabaha li ghairillah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'ana Allah man la'ana walidayh. Mudah-mudahan laknat Allah kepada orang yang mencela kedua orang tuanya. La'ana Allah man awa muhditan. Laknat Allah kepada orang yang menolong penjahat. La'ana Allah man ghayyara manara al-ardh. Laknat Allah kepada orang yang merubah batasan-batasan tanah. Secara umum dia sampaikan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cara khusus tidak boleh kita melaknat. Nah, suami kepada istrinya, mudah-mudahan Allah melaknatnya, tidak boleh. Atau orang tua kepada anaknya, mudah-mudahan Allah melaknatmu, tidak boleh. Teman kepada temannya dengan tertentu mengucapkannya tadi, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Dikarenakan makna laknat ini menjauhkan dari rahmat Allah dan mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di antara sebab banyaknya penduduk neraka dari kaum perempuan dikarenakan apa? Banyak melaknat. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyaral nisa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai segenap para perempuan, aku melihat kebanyakan kalian itu adalah penduduk neraka. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi, nah, kenapa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, nah, dikarenakan kalian itu tuksirna la'na wa takfurna la'athir. Dikarenakan kalian banyak melaknat, dan dikarenakan kalian mengkufuri suami, tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Ini di atas sebabnya banyak apa? Melaknat. Ya, sedikit-sedikit keluar ucapan laknat. Nah, atau bisa juga maknanya itu banyak mencelah. Dikatakan laknat manusia kepada manusia yang lainnya, maknanya adalah celaan. Si fulan laknat si fulan. Nah, ini bisa maknanya celaan. Selain mendoakan laknat kepada yang lainnya, bisa juga maknanya celaan. Ini sebab kebanyakan perempuan menjadi penduduk neraka, dikarenakan banyak melaknat, banyak mencela, banyak mencaci maki. Sedikit-sedikit mencela, melaknat, mencaci maki. Yang kedua dikarenakan tidak berterima kasih kepada suaminya. suaminya berbuat kebaikan kepada istrinya, tatkala melakukan suatu kesalahan, kadang-kadang muncul ucapan dari sang istri, engkau belum pernah berbuat kebaikan kepadaku sama sekali. Ya. Ucapan belum pernah. Padahal sebelumnya suaminya baik, ya. Menafkahinya, menjaganya, mengurusnya ketika sakit. Tapi ketika jatuh pada kesalahan, engkau belum pernah membantuku, engkau belum pernah berbuat baik kepadaku. Ucapan belum pernah ini, ya, ini termasuk mengkufuri suami. Ya. Tidak berterima kasih kepada kebaikan yang telah suami lakukan kepadanya. Nah, dalam riwayat yang lain, tuksir nasaka, dikarenakan kalian wahai para perempuan banyak mengeluh. Kemudian ada sebab, kebanyakan penduduk neraka kaum perempuan dikarenakan banyak mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Setiap hari mengeluh terus. Pagi hari mengeluh, siang hari mengeluh lagi, sore mengeluh, malam mengeluh, mau tidur mengeluh, bangun tidur mengeluh lagi. Terus keluhan-keluhan kepada suaminya. Nah, yang dikeluhkan banyak. Yang dikeluhkan anaknya. Nah, dikeluhkan usaha suaminya. Nah, dikeluhkan apa lagi? Saudara-saudara suaminya, ipar-iparnya. Dikeluhkan lagi apa? Mertuanya juga dikeluhkan. Terus mengeluh. Ya, hati-hati, ini diantara sebab kebanyakan untuk neraka kaum perempuan dikarenakan banyak mengeluh. Nah, barakallahu fiik. Orang yang banyak mengeluh menunjukkan kurang sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda halnya kalau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengeluh kepada Allah mulia, bukan suatu kehinaan. Ya. Para anbiya, para nabi, tatkala mereka mengeluh, mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama asku basyi wa huzni ila Allah. Nabi Ya'qub mengatakan, sesungguhnya aku mengadukan rasa sedihku, rasa sakitku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak apa-apa kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, saya ini, sakit itu. Berikan kesembuhan, misalnya. Ya. Ya Allah, saya kesusahan ini, kesusahan itu, berikan kemudahan dan sebagainya. Tidak mengapa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulia, terhormat. Tidak mengulangi kesabaran kalau kita mengeluhnya kepada Allah, tapi mengeluhnya kepada makhluk mengurangi kesabaran, yeah. Dan juga rendah, hina. Nah, masuk hadis yang berikutnya. Masuk terhadap akhlak yang jelek, diantaranya adalah mencela, menghina orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, dikarenakan mereka telah sampai terhadap apa yang telah mereka lakukan. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, di dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita semuanya mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Di antara faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, an-nahyu an sabil amwat, larangan mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal murad sabu a'malihim al-khasah bihim, mencela amalan-amalan yang khusus pada mereka. Mislu ayyakul, seperti mengatakan fulan qalil shalah ba'da mamat, di bulan ini sholatnya sedikit, di bulan ini kurang sedekahnya, di bulan ini pendusta, di bulan ini begini begitu. Padahal dia telah mencela dunia, dicaci maki, dihina, dicela. Rasulullah melarang perbuatan semacam itu. Nah, si bulan ini dia peminum khamar. Si bulan yang meninggal ini dia melakukan ini dan itu. Nah, yang jelas perbuatan-perbuatan yang khusus baginya dilarang. La tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, atau mencela bentuk fisiknya. Sebuah ini cacat, sebuah ini miskin, fakir, dan sebagainya. Dalam bentuk celaan, cacian, makian, hinaan. Tapi kata saya berusaha, lakin idha kana qawla qawlan khata'an fal wajib bayanuhu. Akan tetapi apabila si mayit tadi mengucapkan ucapan yang salah, apalagi ucapan yang batil, maka yang wajib menjelaskannya. La siyama idza kana mimman yu'tabaru biqawlihi wa yantasiru bainan nas. Lebih-lebih lagi apabila orang yang meninggal dunia ini mengucapkan ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang batil, dan dianggap ucapannya, serta menyebar di tengah-tengah manusia. Innal wajib bayanuhu hatta la yabtaru bihi ahadun, maka yang wajib menjelaskannya sampai tidak ada seorang pun yang tertipu dengan ucapannya. Ya, ucapan-ucapan misalkan tokoh-tokoh ahli bid'ah, tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang dan telah meninggal dunia, tidak mau apa kita membantah ucapan-ucapan tersebut. Nah, apalagi orang-orang yang ucapannya dianggap dan banyak manusia tertipu. Misalkan, nah, ucapan-ucapan tokoh-tokoh khawarij yang telah meninggal dunia, misal kita bantah ucapannya walaupun telah meninggal dunia, tidak mengapa. Nah, atau tokoh-tokoh murjiah, tokoh-tokoh mu'tazilah, asy'ariyah dan lain sebagainya. Nah, ini tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh itu ya kita mencela amalan-amalan yang khusus bagi ia. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan yang berpengaruh atau ucapan yang berpengaruh bagi yang lain, bahkan lagi kita menjelaskannya dan membantahnya. Nah, faedah yang lainnya, mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, ini pun bisa menyakiti orang-orang yang masih hidup. Ya. Kenapa? Kalau kita mencela seseorang yang telah meninggal dunia, terdengar oleh keluarganya, ya, anaknya misalkan, atau mungkin saudara-saudara, yang mereka tersakiti. Ya. tersakiti mereka dengan celaan, cacian, makian, hinaan kita kepada si mayit tersebut. Nah, sehingga dapat yang lain, fatudul ahya, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, dikarenakan kalian akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Nah, kemudian hal yang lainnya, la yanbaghi lil insan an yaqula ma la fa'idata minhu. Tidak selayaknya bagi seseorang mengucapkan ucapan yang tidak ada faedah darinya. Ya. Apa faedah kita mencela orang yang telah meninggal dunia? Tidak ada faedahnya. Ya. Di bulan misalkan ya pendusta dalam masalah jual beli misalkan. Nah, atau dalam masalah muamalah, kemudian telah meninggal dunia. Kita ucapkan misalkan, si fulan ini pendusta kepada si mayit tadi. Apa faedahnya? Ya. Kalau ketika hidup, mungkin ada faedahnya. Supaya orang lain tidak bergaul dengan, sudah meninggal dunia, siapa yang bergaul dengannya? Ya. Kalau masih hidup, maya, bermanfaat. Hati-hati, dengan orang ini dia pendusta dalam muamalah, dalam jual beli, dalam ini, dalam itu. Ada manfaatnya, supaya tahdir peringatan. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, apa kita mau ucapkan hati-hati, jangan bergaul dengan si mayit ini. Seperti itu. Si mayit ini orang pendusta, jangan bergaul dengannya. Terus dia mengatakan, ya, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, mereka telah sampai terhadap apa yang dilakukannya. Ya. Yang artinya, nah, mereka sudah siap menerima balasan dari apa-apa yang dilakukan di dunia. Jadi mereka tidak melakukan amalan-amalan lagi. Ya. Sudah terputus amalannya ketika meninggal dunia. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata insan inqata'a amaluhu. Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah amalannya. Ya. Sudah terputus amalannya. Nah, ketika seorang meninggal dunia. Illa sadaqatin jariyatin atau ilmin yantafa'u bih atau waladin salihin yad'umulah, kecuali sadaqah jariyah wakaf misalkan, sadaqah yang mengalir pahalanya terus. Nah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya terus mengalir pahalanya. Ya. Adapun selain daripada itu, terputus amalannya. Rasul mengatakan, la tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, dikatakan dia telah sampai terhadap apa yang dilakukannya. Sudah tidak ada amalan lagi. Nah, terputus semua amalannya. Buat apa kita mencela mereka? Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah. Kecuali tadi, ketika si mayit tadi mengucapkan ucapan-ucapan yang berbahaya, menyebar di tengah-tengah masyarakat, dan banyak manusia tertipu dengan ucapannya, maka wajib kita menjelaskan bahwa ucapan ini ucapan yang batil, ya, yang menyisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak masuk ke dalam larangan tadi kalau keadaannya seperti itu. Nah, di sini pun menjelaskan bahwasannya kita pun hendaklah menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia dengan tidak mencela mereka. Sehingga dalam syariat Islam ini pun, nah, diajarkan supaya kita tidak menghinakan kuburan kuburan, ya, dengan cara menginjak-injak kuburan, dilarang dalam syariat ini. Ya, duduk-duduk di atas kuburan, ya, dilarang dalam syariat ini. Membongkar kuburan, dilarang dalam syariat ini. Ya. Bahkan Rasul mengatakan kasru ilmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika dalam keadaan hidup. Nah, tidak boleh kita membongkar kuburannya kemudian memotong-motong tulangnya walaupun sudah menjadi mayit. Kalau kita melakukannya seperti kita melakukan dalam keadaan hidup, membolimi. Sehingga walaupun sudah meninggal dunia dihormati. Nah, tidak duduk di atas kuburannya, tidak menginjak-injak kuburannya. Tapi di sisi lain kita pun jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dengan membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Ini sifat berlebih-lebihan. Atau dijadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan memiliki perasaan dan anggapan melakukan ibadah di kuburan lebih afdol daripada di masjid. Sholat di kuburan lebih afdol, zikir di kuburan lebih afdol daripada di masjid, baca Al-Quran di kuburan lebih afdol daripada di masjid. Ya. Ini sifat berlebihan terhadap kuburan. Nah, bahkan sifat berlebihan terhadap kuburan ini diantara sebab laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan laknatullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid. Ya. Menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua makna. Apakah benar-benar membangun masjid di atas kuburan, membangun kubah-kubah di atas kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah walaupun tidak membangun masjid di atasnya. Ya. Tapi tatkala dia menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, ya, sholat di kuburan, zikir di kuburan, kemudian lagi baca Quran di kuburan, dijadikan kuburan sebagai tempat ibadah, berarti sahaja langsung telah menjadikan kuburan sebagai masjid walaupun tidak dibangun bangunan di atas kuburan tersebut. Nah, la ifrat wa la tafrit, tidak merendahkan dan juga tidak berlebih-lebihan. Warahmatullahi. Masuk hadis yang berikutnya. Sampai jam berapa ini? Ada jam berapa? Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk ke dalam jannah qattat. Qattat maknanya namam, orang yang suka namimah, mengadu domba. Ya, maknanya dia menukilkan ucapan orang lain dalam rangka merusak hubungan antara manusia. Ya. Misalkan ada si A dan si B. Si A dia mengatakan sesuatu tentang si B. Oleh si C dikatakan kepada si B, si A ini bilang jelek kepadamu, begini begitu. Nah, kemudian si B enggak terima, dia pun mengucapkan suatu kejelekan kepada si A. Si C ini menyampaikan lagi kepada si A, si B bilang begini begitu kepadamu, sehingga membuat permusuhan antara dua orang ini. Maka si C tadi dinyatakan dia telah berbuat namimah, dia telah mengadu domba. Mengadu domba, dosanya akan semakin besar ketika yang dirusak adalah orang-orang yang memiliki hubungan sangat dekat. Misalkan mengadu domba antara anak dengan orang tua. Nah, atau mengadu domba antara suami dengan istri, mengadu domba antara teman dekat. Nah, bisa besar pahala, besar dosanya. Semakin dekat hubungan tersebut, semakin dipisahkan dengan cara mengadu domba tadi, maka semakin besar dosanya. Sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qatta, tidak masuk ke dalam surga yaitu orang yang berbuat namimah. Tapi tidak masuk ke dalam surga di sini bukan berarti dia kekal di dalam neraka. Akan lebih saja di maknanya dia bukan merupakan orang-orang yang pertama kali masuk surga. Dalam artian sifat mengadu domba ini tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau masih ada keimanan dalam hatinya, tentunya setiap mukmin, setiap muslim, dia akan masuk ke dalam jannah. Akan tetapi masuknya ke dalam jannah ada yang diadab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang dihisab terlebih dahulu, ada juga yang masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Nah, sehingga makna tidak masuk surga orang yang berbuat namimah mengadu domba bukan berarti maksudnya tidak masuk surga sama sekali. Akan tetapi maknanya dia bukanlah orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Bisa jadi dia masuk surga dengan diadab terlebih dahulu dikarenakan perbuatan namimahnya, mengadu domba orang lain. Nah, rusak hubungan. Tidak boleh mengadu domba orang lain. Nah, bahkan namimah ini lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah sekedar membicarakan kejelekan orang lain, tapi kalau namimah ada tujuan yang lain di samping itu, yaitu untuk merusak hubungan. Namimah, nah, menukilkan ucapan-ucapan dengan tujuan untuk merusak suatu hubungan. Nah, dan ini diantara langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Nah, Rasul mengatakan inna syaitan aiza ayya'budahul musallun fi jazirahil ardh walakinahu bitahrij. Syaitan dia putus asa diibadahi oleh orang-orang muslim di jazirahil ardh. Putus asa, gak mungkin orang muslim ini beribadah kepada aku, gak mungkin. Putus asa syaitan, akan tetapi dengan cara tahrij, mengadu domba, mengadu domba dengan muslim ini, dengan muslim ini, sehingga renggang hubungannya, saling memusuhi satu dengan yang lainnya, hingga terjatuh kepada keharuman-keharuman, saling membunuh, saling membenci dan sebagainya. Inti budaya syaitan. Nah, untuk menghancurkan kaum muslimin dengan cara mengadu domba, sehingga hendaklah kita menjauhi sifat yang setelah ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.